Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Sekarang kita akan mempelajari hukum sujud sahwi terkait sunnah-sunnah salat. Setelah kita menyelesaikan beberapa masalah hukum sujud sahwi terkait salat berjamaah jika imam sahwi atau makmum sahwi, nah, tidak mengapa kita merojak sedikit ringkasan pembahasan yang lalu. Ringkasannya, jika makmum mengalami sahwi di belakang imam, makmum yang sahwi di belakang imam, rincian hukumnya bagaimana? Jika makmum tidak masbuk, ya, tidak ketinggalan satu rakaat pun, maka apakah dia sujud sahwi? Sujud sahwi atau tidak? Tidak sujud sahwi. Baik. Dia tidak sujud sahwi. Nah, agar tidak menyelisihi imam, yang terdalilnya. Baik. Jika dia masbuk, apakah dia sujud sahwi setelah dia menyempurnakan sholatnya, kekurangan sholatnya satu atau dua rakaat, tergantung kekurangannya karena dia masbuk. Apakah dia sujud sahwi setelah menyempurnakan kekurangan sholatnya? Faruk. Perhatikan illatnya. Illatnya terletak di mana? Di? Di mana? Mengikuti imam dan tidak banyak menyisihi imam. Ya kan? Tadi, jika dia makmum, bukan masbuk, dia tidak sujud sahwi untuk menutupi sahwinya agar tidak menyelisih imam. Salam bersama imam dan selesai. Apabila dia masbuk, imam salam, dia akan berdiri menyempurnakan kekurangan sholatnya. Apakah dia sujud sahwi untuk menutupi sahwinya? Sujud sahwi. Baik. Dia sujud sahwi karena dia sudah terpisah dari imam. Sujud sahwi yang dilakukan setelah dia menyempurnakan sholatnya tidak menyelisih imam. Illat itu ternafikan. Baik. Jelas. Kita beralih. Jika imam yang mengalami sahwi. Jika imam mengalami sahwi, lantas dia sujud sahwi. Bagaimana dengan makmum? Makmum yang tidak masbuk dulu kita meroja. Makmum yang tidak masbuk. Nah, dia akan salam bersama imam karena dia tidak masbuk. Imamnya mengalami sahwi, kemudian imamnya sujud sahwi. Ya, makmumnya mungkin dia tidak ikut sahwi bersama imam. Tapi sekarang imamnya sujud sahwi. Apakah dia ikut sujud sahwi? Ikut sujud sahwi. Baik imam yang sujud sahwi sebelum salam maupun setelah salam. Baik. Apabila imamnya tidak menunaikan kewajiban sujud sahwi, bagaimana dengan makmum? Ada rincian kan? Nah, jika makmumnya ikut sahwi bersama imam, dia juga mulai sahwi bersama imam, maka makmum wajib menunaikan kewajiban sujud sahwi meskipun imamnya tidak menunaikan. Baik, caranya salam dulu kan? Ya, imamnya salam, ikut salam bersama imam supaya tidak menyelisih imam. Sambil menunggu dia sujud sahwi atau tidak. Jika tidak, maka makmum yang sujud sahwi. Jika makmum tidak sahwi bersama imam, sementara imam tidak melaksanakan kewajiban sujud sahwi, makmumnya tidak ikut sahwi, tidak mengalami sahwi. Apakah dia sujud sahwi pada saat imamnya tidak sahwi? Tidak. Nah, kenapa? Alasannya supaya tidak menyelisihi imam. Supaya tidak menyelisihi imam. Nah, ikut salam. Jika imam tidak susah setelah salam, selesai. Karena tidak ada faktor baginya untuk susah, karena dia tidak mengalami sahih bersama imam. Baik. Sekarang masbuk. Imamnya mengalami sahwi dan dia masbuk. Jika imamnya sujud sahwi sebelum salam, bagaimana dengan makmum yang masbuk? Ikut sujud sahwi atau tidak? Dengarkan baik-baik. Imamnya sujud sahwi sebelum salam, makmumnya masbuk. Imam mengalami sahwi, imamnya sujud sahwi sebelum salam. Apa yang dilakukan oleh makmum? Apakah dia ikut sujud sahwi? Atau dia berdiri? Imamnya sujud sahwi terus dia berdiri begitu? Tergambar gak? Kalau dia tidak ikut sujud sahwi bersama imam, dia langsung berdiri untuk menyempurnakan kekurangannya, berarti imamnya sujud sahwi, dia berdiri sholat. Apakah dibenarkan seperti itu dalam sholat berjamaah? Itu menyelisih imam apa tidak? Menyelisih imam apa tidak? Tidak menyelisih? Subhanallah. Imamnya sujud sahwi, dia sholat sendiri. Imamnya belum salam loh. Nah, di sini ini yang penting difahami. Kaidah sholat berjamaah ini, memahami menyelisih imam atau tidak. Menyelisih apa tidak? Antum melihat ke ana, memahaminya sekarang. Nanti antum kembali ke catatan antum. Dia berdiri melanjutkan menyempurnakan kekurangan sholatnya. Sementara imamnya sujud sahwi. Imamnya ini sujud sahwi sebelum salam. Sholatnya belum selesai. Tidak salam, dia langsung sujud sahwi. Dia berdiri menyempurnakan sholat. Ini menyelisih tidak? Hah? Menyelisih berarti salah kan? Berarti apa yang harus dilakukan makmum yang masbuk tadi? Jika imamnya sujud sahwi sebelum salam, harus ikut kan? Harus ikut. Wajib ikut. Jika dia berdiri, menyelisih imam namanya. Lain halnya jika imam salam kemudian sujud sahwi setelah salam. Jika makmum ingin ikut sujud sahwi, artinya dia harus salam dulu kan? Itu membatalkan sholat, tidak mungkin. Berarti ketika imam salam, masbuknya apa? Berdiri. Dan dia sudah terpisah sholat dari sholat imam. Imam sujud sahwi setelah salam. Baik. Dia tidak mungkin ikut salam bersamanya. Berarti dia berdiri menyempurnakan sholat sambil memperhatikan ya. Memperhatikan keadaan imam. Imam jika sujud sahwi berarti nanti setelah dia menyempurnakan sholatnya, apakah dia sujud sahwi juga? Ikut sujud sahwi. Dalam rangka mengikuti imam yang sujud sahwi setelah salam. Maka dia juga sujud sahwi setelah salamnya dia. Setelah menyempurnakan orang sholatnya, ya, dan salam, setelah itu dia sujud sahwi. Untuk menyempurnakan kekurangan sholat dan meliputi imam. Jika imam tidak sujud sahwi, bagaimana dengan masbuk? Apakah dia sujud sahwi nanti setelah menyelesaikan kekurangan sholatnya? Mana ini? Agak jauh ini jaraknya sekarang, gara-gara pandemi. Coba. Untuk menjawab dibuka aja dulu maskernya. Iya. Masbuk, apakah sujud sahwi ketika imamnya tidak sujud sahwi? Tidak sujud sahwi sebelum salam, tidak juga setelah salam. Bagaimana dengan masbuk setelah dia menyempurnakan kekurangan salatnya? Ikut pelajaran enggak? Nah, mahat. Ada rincian apa tidak? Jika makmum masbuk yang masbuk ini tidak mengalami sahwi atau mengalami sahwi, ada rinciannya atau dia sujud sahwi? Tidak ada rincian. Dia harus sujud sahwi. Nah, karena kalau dia mengalami sahwi bersama imam, jelas ya, dia wajib menunaikan kewajiban sholat dan menyempurnakan sholat, dan dia sudah terpisah dari imam. Jika dia tidak mengalami sahwi bersama imam, apa faktornya dia sujud sahwi? Hah? Karena kesalahan yang dialami oleh imam, kekurangan sholat imam dalam sholat berjamaah, efeknya sampai kepada makmum. Ketika imam tidak menunaikan sujud sahwi, maka makmum sujud sahwi untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. Dan di sini illat menyelisih imam tidak ada, ya, karena dia sudah terpisah dari imam karena dia masbuk, maka dia sujud sahwi. Nah, beda tadi dengan makmum yang tidak masbuk. Jika imamnya tidak sujud sahwi sementara dia tidak mengalami sahwi, dia tidak sujud sahwi karena akan menyelisih imam. Nah, adapun di sini meskipun dia tidak sahwi, ya, maka dia sujud sahwi karena dalam rangka menyempurnakan kekurangan sholat berjamaah itu, sementara dia di sini tidak dianggap menyelisih imam karena dia masbuk, dia sudah menyempurnakan sholatnya sendiri. Jelas ya? Nah, tentunya ini ringkasan dari pelajaran kita yang kita pandang terkuat. Khilafnya panjang ya di sana dalam masalah ini, namun ini yang berhasil kita pelajari. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke hukum sujud sahwi terkait sunnah-sunnah sholat. Nah, apa yang telah kita lewati pembahasannya semuanya terkait dengan permasalahan sahwi, ya, sahwi dalam masalah rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat. Ya, dan telah kita pelajari mazhab yang terkuat, sujud sahwi wajib. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana jika sahwi itu terkait dengan sunnah-sunnah sholat? Baik terkait dengan gerakan sunnah maupun bacaan sunnah. Ya. Baik terkait dengan gerakan sunnah maupun bacaan sunnah. Menambah atau mengurangi gerakan sunnah misalkan. Menambah gerakan sunnah dengan mengerjakan suatu gerakan mustahab bukan pada tempatnya. Misal, ketika bangkit dari rakaat ketiga, apakah disunnahkan orang yang bangkit dari rakaat ketiga mengangkat tangan ketika berdiri? Tidak kan? Nah, itu disunnahkan ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, ini dia mengalami sahwi. Bangkit dari ketiga, angkat tangan. Gitu. Nah, ini berarti kan melakukan gerakan sunnah bukan pada tempatnya. Contoh ini. Mengurangi suatu gerakan sunnah, misalkan lupa mengerjakan gerakan mustahab dalam sholat. Misal, yang tadi disebutkan bangkit dari tasyahud awal, kan disunnahkan angkat tangan, ya kan? Ketika berdiri. Ini lupa. Langsung aja bersedekah. Atau, bagi yang berpendapat duduk istirahat, ya, sebelum berdiri, dan itu yang kita pilih, itu mustahab. Ini dia lupa duduk istirahat, langsung berdiri ke rakaat kedua misalkan, atau langsung berdiri ke rakaat keempat tanpa duduk istirahat dulu, tidak melakukan ya jalsa istirahat. Dan semisal dengan itu mengenai suatu gerakan sunnah. Baik, contoh menambah atau mengurangi bacaan sunnah. Contoh menambah misalkan membaca zikir sujud saat ruku. Nah, saat ruku bacanya subhana rabbiyal a'la. Itu. Kemudian dia sadar. Setelah sadar, dia susulkan, dia perbaiki, dia baca Subhanarabbiyal Azim misalnya. Jadi zikir rukuknya tetap dia datangkan setelah sadar, tapi ada tambahan Subhanarabbiyal A'la, padahal itu kan tempatnya di sujud. Berarti kan ada tambahan bacaan sunnah. Ini berjalan di atas madhab yang telah kita rujukkan bahwa zikir ruku, zikir sujud, ya, dalam terhadap sujud itu hukumnya hanya mustahab. Madhab jumhur. Nah. Dan saya bisa dengan itu dibalik, misalkan saat sujud bacanya Subhanarabbiyal Azim. Setelah sadar dia perbaiki Subhanarabbiyal A'la. Tapi kan berarti ada tambahan Subhanarabbiyal Azim bukan pada tempatnya kan? Mengurangi bacaan sunnah, contohnya lupa baca iftitah. Usai takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah, lupa baca iftitah. Ya. Atau lupa membaca takbir peralihan. Nah, juga menurut madhab jumhur yang telah kita rajihkan, hukumnya hanya mustahab. Ketika beralih dari berdiri ke ruku, langsung aja tanpa membaca takbir, lupa dalam keadaan sahwi. Atau lupa menjaharkan bacaan saat jahar. Salat maghrib misalkan, dia sholat baca sir, baca Al-Fatihah sir, baca surat sir, lupa dia, padahal kan jahar sunnahnya. Nah, atau sebaliknya sholat duhur jahar. Nah, sholat duhur sunnahnya kan sir ya, dia bacanya jahar gitu. Dalam keadaan lupa sahwi. Orang kalau sahwi apa saja bisa terjadi kan. Nah, termasuk jika sholat id lupa takbir tambahan. Nah, lupa takbir tambahan yang pertama 6 kali, yang kedua 5 kali, lupa misalkan. Nah, sahwi segala sesuatu bisa terjadi ya sahwi. Baik, sebagaimana kita telah ketahui Nabi SAW beberapa hadis beberapa kali mengalami sahwi. Nah, bagaimana ya dengan kasus-kasus itu sahwi yang terkait dengan gerakan atau bacaan yang sunnah? Menurut mazhab Asy-Syafi'i tidak ada sujud sahwi. Menurut mazhab Asy-Syafi'i tidak ada sujud sahwi. Terkait dengan bacaan sunnah sahwi, terkait dengan bacaan sunnah, ana mendapatkan salah satu riwayat Imam Ahmad sama dengan gurunya terkait dengan bacaan, yakni sahwi terkait dengan bacaan sunnah. Ana mendapatkan salah satu riwayat Imam Ahmad sama dengan gurunya Imam Syafi'i mengatakan tidak ada sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ana lebih condong untuk saat ini condong kepada pendapat yang mengatakan tidak ada sujud sahwi. Yakni sepertinya yang terkuat mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena tidak pernah sama sekali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi pada perkara-perkara sunnah, baik gerakan maupun bacaan. Tidak ada. Hadis-hadis yang warid dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang sujud sahwi Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya terkait dengan masalah rukun dan perkara wajib. Tidak ada sama sekali yang terkait dengan perkara sunnah. Sehingga hadis yang berisi sabda Nabi alaihi wasallam seperti hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Muslim ketika Nabi mengatakan ya, di hadis Ibnu Mas'ud sudah kita lewati ya, itu terkait dengan Nabi mengalami sahwi tapi terkait dengan rukun. Nah, di akhir hadis ada sabda Nabi mengatakan, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Fa idza, apabila nasiya, lupa ahadukum, salah seorang dari kalian. Salah seorang dari kalian mengalami sahwi dalam salatnya, falyasjud sajdatain, hendaknya sujud dua kali sujud. Sepertinya yang dimaksud dengan hadis ini adalah sahwi, lupa sahwi terkait dengan perkara-perkara yang datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perkara rukun, perkara wajib. Rakaat rukun wajib. Bukan mutlak. Bukan mutlak. Wallahu a'lam. Sebagian ulama yang memilih mustahab sujud sahwi, mereka berpegang dengan dalalah penunjukan makna hadis Ibnu Mas'ud ini yang dalalahnya mutlak. Penunjukan maknanya mutlak. Fa idza nasiya ahadukum, apabila salah seorang dari kalian lupa, lupa di sini mutlak. Tidak dibatasi dengan lupa dengan perkara rukun, perkara wajib, tapi juga mencakup lupa terkait dengan perkara sunnah. Sehingga lahirlah pendapat sebagian ulama yang mengatakan mustahab sujud sahwi. Tidak wajib sujud sahwi, tidak. Tidak ada yang mengatakan wajib sujud sahwi. Karena sahwi itu hanya terkait dengan perkara sunnah yang seandainya sengaja ditinggalkan pun tidak membatalkan sholat. Sengaja tidak melakukan gerakan sunnah, sengaja tidak baca iftitah, tidak sengaja tidak ya membaca takbir tambahan misalkan pada contoh sholat id. Nah, yang biasa terjadi masalah jika lupa itu. Dan semisalnya sengaja ditinggalkan tidak masalah. Sholat tidak akan batal, hanya kurang sempurna aja pahala. Nah. Jadi pendapat itu hanya puncaknya yang mengatakan mustahab sujud sahwi. Berpegang dengan penunjukan makna hadis Ibnu Mas'ud yang mutlak. Juga di sana ada satu hadis, hadis Tsauban. Hadis Tsauban radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hadis Tsauban riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nabi mengatakan, likulli sahwin sajdatan. Likulli sahwin sajdatan. Untuk setiap sahwi ada dua sujud sahwinya. Ada dua sujud sahwinya. Ini dalalahnya umum. Penunjukan maknanya umum. Karena ada kata likulli, untuk seluruh setiap sahwi. Ini umum. Jadi jika terkait dengan sahwinya terkait perkara wajib rukun, berarti wajib. Jika terkait dengan perkara sunnah, berarti mustahab sujud sahwi. Hadis ini kesimpulan tahqiqnya ya, ringkasnya, hadis ini dhaif. Ada rawi pada riwayat ini rawi yang tidak direkomendasi. Ya, ada rawi yang tidak direkomendasi riwayat hadisnya. Bahkan Ad-Darqutni mengatakan hadisnya munkar. Hadisnya munkar, yakni hadisnya keliru, hadisnya ganjil. Jadi dhaif. Hanya saja ada ijtihad dari Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah mengangkat derajat hadis itu ke derajat hasan, dinaikkan dari dhaif ke hasan li ghairi, karena penguatnya dalam Al-Irwa dan Tamamul Minnah. Nah, itulah sebabnya Al-Albani termasuk yang mendukung mustahab sujud sahwi. Al-Albani termasuk yang mendukung pendapat mustahab sujud sahwi. Beliau berijtihad menghasankan hadis ini. Meskipun andaikan hadis ini memang bisa dihasankan seperti kata Imam Al-Albani rahimahullah, tapi berkemungkinan untuk dibawa kepada makna sahwi-sahwi yang memang ada contohnya dari Nabi SAW. Ada contohnya dari Nabi telah dijelaskan tadi sebatas terkait dengan sahwi, dengan masalah rakaat, rukun, wajib. Tidak ada contoh dari Nabi sahwi terkait dengan masalah-masalah sunnah. Ya. Andaikan kita akan memilih pendapat yang mengatakan mustahab sujud sahwi, maka di antara yang mengatakan mustahab sujud sahwi yang terbaik pendapatnya itu pendapat Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin mengatakan mustahab sujud sahwi jika memang itu sudah kebiasaan dia melakukan gerakan sunnah itu. Dan dia artinya jika itu kebiasaan dia, berarti kan dia niatkan, hanya saja lupa. Nah, adapun hal-hal yang bukan kebiasaan seseorang melakukan perkara sunnah atau mustahab, yang ini terkadang dia tinggalkan secara sengaja, terkadang dilakukan, ya, kan berarti belum tentu berniat dia mengerjakannya. Nah, itu Ibnu Utsaimin. Namun tadi sudah kita dengar, wallahu alam ini hanya gambaran, ya, supaya antum ada wawasan bahwa memang ini masalah khilafiyah. Namun ana saat ini lebih condong kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dengan argumen-argumen, alasan-alasan yang telah dikemukakan. Intinya tidak ada contoh yang warid dari Nabi SAW dalam masalah sujud sahwi terkait dengan perkara mustahab. Sehingga hadis-hadis yang datang, ya, berkemungkinan besar dibawa kepada makna-makna yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu sahwi terkait dengan perkara rukun dan wajib. Karena sujud sahwi ini tambahan, ya, tambahan dalam sholat, ya. Jadi benar-benar harus ada faktornya. Nah, dan perkara-perkara mustahab itu seperti kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jika lupa dari perkara-perkara mustahab, gerakan-gerakan yang mustahab disyariatkan sujud sahwi, ini akan berakibat terlalu sering sujud sahwi nanti, terlalu banyak sujud sahwi dalam sholat. Ya, dominan sholat tidak lepas dari sujud sahwi jika ada begitu, karena perkara-perkara mustahab itu, ya, namanya dia mustahab, ya. Nah, itu sering, ya, terlupa. Beda dengan wajib dan rukun, itu benar-benar dijaga. Jika pun terjadi, andaikan pun terjadi, itu tidak begitu sering. Adapun perkara-perkara mustahab, ya, lupa angkat tangan lah, ya, apalah yang lainnya yang terkait dengan musyarat itu sering. Jadi nanti jika kita mengatakan disyaratkan, maka dominan sholat tidak akan lepas dari sujud sahwi, kata Ibnu Qudamah. Dan ini berat ya untuk ditetapkan dalam syariat. Naam. Dan kembali lagi, yang warid dari Nabi contohnya yang ada hanyalah sujud sahwi terkait dengan rukun dan wajib. Berikutnya kita masuk ke tata cara sujud sahwi atau tata cara sujud sahwi pertemuan berikutnya. Ya, waktu kita sudah terambil tadi sekian berapa menit untuk merojak pelajaran yang lalu, dan itu penting. Murojaah itu penting untuk mengingat kembali maklumat yang lalu, ya, supaya lebih mantap. Dan ya, sebagian yang mungkin belum terlalu faham ketika itu dengan murojaah akan lebih faham. Nah, itu tadi sudah terambil waktu untuk itu. Nah, ini satu masalah yang kita ambil malam ini, mudah-mudahan benar-benar difahami. Ada gambaran khilaf ulama, dan ana sudah menyampaikan yang rajih menurut pandangan ana dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Naam. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.